siapa saja lawan nyerang di depan. Tak peduli sekalipun lawan skuad raja hutan. Kita tim bernyali karena berjiwa macan. Sebab hanya satu yaitu Macan Kemayoran. Persija bukan sekedar hanya berucap janji. Kemenangan pun tentunya menjadi harga mati. Tim Maung pun selalu dibuat menciut nyali. Karena ini Senayan dan bukan Siliwangi. Go Persija emang Persija jago. Mendingan lo pada pulang daripada jadi bego. Virus oren ini sudah merasuki badan. Dari ujung bumi hingga pesisir Pasundan. Go Persija hari ini harus menang. Ayo Macan Kemayoran, ayo Macan Kemayoran pasti menang. Go Persija hari ini harus menang. Ayo Macan Kemayoran, ayo Macan Kemayoran pasti menang. Persija menatap nyata kemenangan di depan mata. Hajarkan mereka sebagai pahlawan yang tangguh bagai macan. Ini perjuanganku untuk kalian semua. Hancurkan rasa ego demi sekuat bersama. Berikan yang terbaik sepak bola Jakarta. Agar Persija masuk dalam Liga Dunia. Memanen hasil baik dari sebuah lirik. Jack Boys hadir di sini buat kakak adik-adik. Gak buat bete-bete. Persija oke. Semua musuh berlari gak tahu kemana. Memberi sebuah senyum walau hati terpahat. Go Persija you're always in my heart. Go Persija hari ini harus menang. Ayo Macan Kemayoran, ayo Macan Kemayoran pasti menang. Go Persija hari ini harus menang. Ayo Macan Kemayoran, ayo Macan Kemayoran pasti menang. Macan menyerang, mencetak gol ke gawang lawan. Tim lawan pun merengek kayak banci taman lawang. Persija pun bermain layaknya satria. Tim utara pun menangis jadi laskar waria. Yeah, laskar waria lawan Macan Jakarta. Yang pasti kalah men, gak usah banyak gaya. Lawan tersesat, Persija pun terus melesat. Lo pikir Persija gampangan, what it's so hard. Go Persija hari ini harus menang. Ayo Macan Kemayoran, ayo Macan Kemayoran pasti menang. Go Persija hari ini harus menang. Ayo Macan Kemayoran, ayo Macan Kemayoran pasti menang. Go Persija hari ini harus menang. Ayo Macan Kemayoran, ayo Macan Kemayoran pasti menang. Go Persija hari ini harus menang. Ayo Macan Kemayoran pasti menang.